وعلى آله وصحبه وموالاه. أما بعد، إخواني في الله رحمني ورحمكم الله أجمعين، والحمد لله. Kita bersyukur kepada Allah yang senantiasa memberikan nikmat kepada kita. Semoga kita termasuk orang-orang yang bersyukur, yang selamat dan beruntung di dunia dan di akhirat kelak. Kita lanjutkan untuk membaca kitab Bahjah Qulubul Abrar yang ditulis oleh Syekh Abdul Rahman Ibn Nasir Asy'ati rahimahullah. Pada pertemuan kita yang lalu sudah kita baca hadis yang ke-48, hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ada 3 kelompok manusia yang akan ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah seorang mukatab, seorang budak yang ingin memerdekakan dirinya. Kemudian yang kedua adalah orang yang menikah dalam rangka atau dengan niat untuk menjaga kehormatan. Dan yang ketiga adalah seorang mujahid yang berjihad di jalan Allah, baik jihad dengan senjata ataupun jihad dengan ilmu dan bayan. Dan sudah kita baca penjelasan dari Syekh rahimahullah tentang 2 golongan yang dijanjikan oleh Allah akan diberi pertolongan, yaitu seorang mujahid yang jihad di jalan Allah dan seorang mukatab yang ingin membeli dirinya atau membebaskan dirinya. Kemudian kata beliau rahimahullah, wa amman nikahu faqad amarallahu bihi wa rasuluhu. Adapun nikah, sungguh Allah telah merintahkan tentangnya dan juga Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa ayat dan di dalam beberapa hadis. Di antaranya Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa thulasa wa ruba', maka nikahilah oleh kalian dari para wanita yang kalian inginkan 2, 3, atau 4. Wa in khiftum alla ta'dilu, dan jika kalian khawatir atau takut untuk tidak bisa berbuat adil, fawahidah, maka satu saja. Di ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala merintahkan untuk menikah. Demikian juga di ayat yang lain Allah mengatakan, wa ankihul ayyama minkum min ibadikum wassalihina min imaikum, dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kalian dari para hamba atau hamba-hamba perempuan Allah yang baik ataupun yang soleh. Dan ayat-ayat yang lain yang menunjukkan Allah subhanahu wa ta'ala merintahkan untuk menikah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan di antaranya, ya ma'syara syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj, wahai para pemuda yang kalian sudah mampu ba'ah, mencukupi kebutuhan lahir dan kebutuhan batin, maka nikahlah. Di sini Nabi SAW merintahkan kepada kita untuk menikah. Dan an-nikah, pernikahan adalah masyru'ah, disyariatkan. Adapun hukumnya, tiap orang berbeda. Ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang mubah, ada yang makruh, dan ada yang haram. Melihat kepada individu tertentu. Akan tetapi secara umum menikah adalah masyru'ah, adalah disyariatkan. Yang Nabi mengatakan syaratnya adalah ba'ah, yang sudah mampu. Qala wa rattaba 'alaihi min al-fawaid syai'an katsiran. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan faedah-faedah dari pernikahan dengan faedah yang banyak. Demikian juga Nabi SAW menyebutkan bahwa pernikahan itu manfaatnya adalah banyak. Di antaranya adalah aunullah wa imtithalu amrillahi wa rasulih wa annahu min sunanil mursalin. Di antara faedah dari pernikahan adalah aunullah, pertolongan Allah. Sebagaimana dalam hadis yang kita baca. Al-mutazawwiju yuridul afaf. Seorang yang menikah karena ingin menjaga kehormatan dirinya. Allah Subhanahu wa taala akan berikan pertolongan. Kalaupun dia miskin, Allah akan memberikan rizki kepadanya. Demikian juga imtithalu amrillahi wa rasulih, melaksanakan perintah Allah dan perintah Rasulnya, sebagaimana dalam ayat yang dan hadis yang kita baca. Dan melaksanakan perintah Allah dan perintah Rasulnya adalah ma'jur, mendapatkan pahala, dan itu merupakan ibadah. Dan pernikahan min sunanil mursalin, termasuk sunnah jalan dari para rasul. Sebagaimana dalam hadis, hadisnya Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala an, ketika ada tiga orang yang datang ke rumah istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiga orang ini menanyakan bagaimana ibadahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka tiga orang ini yataqalluha, seakan-akan menganggap sedikit amal yang mereka lakukan. Sehingga salah seorang di antara mereka mengatakan, amma ana fala atazawwaju an-nisa, adapun saya tidak akan menikahi wanita. Salah satunya untuk apa? Ingin beribadah, ingin konsentrasi dan memusatkan untuk ibadah. Kenapa? Karena pernikahan bisa mengurangi atau melalaikan ibadah menurut mereka. Dan akhirnya Nabi SAW keluar dan mengatakan, antumul ladzina taquluna kadza wa kadza, apakah kalian yang mengatakan demikian dan demikian? Ama ana fa usalil laila wa anam, adapun saya, maka saya salat malam dan tidur. Wa asumu wa aftir, aku berpuasa juga berbuka. Wa atazawwaju nisa, dan aku juga menikahi wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni, maka barang siapa yang benci terhadap sunnahku, maka dia tidak termasuk golonganku. tidak berada di atas jalanku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis itu secara ringkas kita ketahui bahwa an-nikah termasuk sunnah Nabi, bahkan sunnah para nabi yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka seorang yang melakukan pernikahan berarti dia melaksanakan, menjalankan dan mengamalkan sunnah jalan di antara jalannya para nabi ataupun para rasul yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mengikuti sunnah para nabi dan sunnah para rasul adalah ma'jur, sesuatu yang berpahala. Qala wa fihi, dan di dalam pernikahan ada faedah tahsinul fard, menjaga kemaluan. Wa ghadul basar, dan menundukkan pandangan. Wa tahsilun nasli, dan mendapatkan keturunan. Wal infaqu ala zawjati wal aulad, dan berinfak, memberikan nafkah kepada istri dan anak-anak. Dan itu semua menjaga kemaluan, menundukkan pandangan, mendapatkan keturunan, dan berinfak kepada istri dan anak merupakan amalan yang ma'jur, yang mendapatkan pahala. Fa innal abda idza anfaqa ala ahlihi nafaqatan yahtasibuha, maka sungguhnya seorang hamba apabila dia memberikan nafkah kepada keluarganya, kepada istrinya, dengan satu nafkah yang dengannya dia mengharapkan pahala, kanat lahu ajrun, maka nafkah itu merupakan pahala bagi dia. Dia akan mendapatkan pahala. Wa hasanatin indallah, dan menjadi kebaikan-kebaikan di sisi Allah. Sawa'un kanat ma'kulan au mashruban au malbusan au musta'malan fil hawa'ij kulliha. Baik nafkah itu berupa ma'kul, yang dimakan, berupa makanan apapun bentuknya, au masruban, atau yang diminum, apapun bentuknya yang diminum, au malbusan, atau pakaian yang dipakai, au mustamalan fil hawaiji kulliha, atau sesuatu yang dipakai pada kebutuhan-kebutuhan keluarga seluruhnya, selain yang dimakan, selain yang diminum, dan selain yang dipakai. Ada yang lain yang berkaitan dengan kebutuhan seorang keluarga. Kulluhu khairun lil abdi, seluruhnya adalah kebaikan bagi seorang hamba. Dan mungkin sabun, ya, bahkan sabun cuci, sabun mandi, atau bedak, atau yang lainnya. Khairun lil abdi, itu adalah kebaikan bagi seorang hamba. Wa hasanatun jariyatun, dan itu adalah kebaikan-kebaikan jariyah yang mengalir pahalanya. Wa huwa afdalu min nawafilil ibadatil qasirah, dan itu lebih afdal dari apa? Nawafil, ibadah yang nafilah, yang sunnah, yang qasirah, yang manfaatnya hanya didapatkan, diperoleh oleh pelakunya saja, seperti sholat sunnah atau puasa sunnah, itu manfaatnya hanya untuk pelakunya. Itu manfaat diantara manfaat menikah. Wafihi, dan di dalamnya juga, dalam pernikahan ada manfaat. At-tadhakuru li ni'amillahi 'alal abd, mengingat nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada seorang hamba. Mengingat nikmat yang Allah berikan kepada seorang hamba, diberikan istri yang baik, yang salehah, diberikan suami yang saleh, punya akhlak yang bagus, itu merupakan nikmat yang Allah berikan kepada seorang hamba. Wa tafarruqu li ibadatih, dan tafarruq, konsentrasi di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang hamba dengan menikah dia bisa melaksanakan ibadah. Bisa sholat berjamaah. Kenapa? Kebutuhan dibantu oleh istri. Kalau seorang mencuci sendiri, mencari makan sendiri, semuanya dia urusi sendiri, maka tentunya dalam ibadah juga akan kurang. Tentunya ibadah yang dia lakukan akan sedikit. Berbeda kalau ada yang membantunya. Wa ta'awunu zawjain ala masalihi diniha wa dunyaha, dan adanya ta'awun, kerjasama, bantu-membantu, tolong-menolong antara suami dan istri. Karena suami dia harus menolong istri, dan istri harus membantu suami, saling bantu-membantu dan bahu-membahu. Untuk apa? Ala masalihi diniha wa dunyaha, atas kebaikan-kebaikan agama keduanya dan dunia keduanya. Bisa belajar bersama, taklim bersama, menghafal bersama, satu menghafal, satu menyimak. Wa dunyahuma, dan dunia keduanya, dalam pekerjaannya, dalam urusan rumahnya, dalam urusan bertetangganya, akan menjadi baik. Wa qala Allah taala, dan Allah yang Maha Tinggi mengatakan, fankihuma taba lakum minan nisa imasna wa thulatha wa ruba, maka nikahilah oleh kalian ma taba lakum, apa yang kalian senang, minan nisa, dari para wanita, masna wa thulatha wa ruba, 2, 3, dan 4. Allah memerintahkan yang pertama dengan 2. Wa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan, dan jika kalian khawatir, takut tidak bisa berbuat adil di antara mereka, fawahidatan ay fankihu wahidatan, maka nikahilah satu saja. Kalau tidak bisa berbuat adil. Wa qala, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tungkahul mar'atu li arba, wanita itu dinikahi karena 4 perkara. Ini mayoritasnya wanita. Demikian juga laki-laki dinikahi karena 4 perkara juga. Kebalikannya. Karena apa wanita itu dinikahi? 5 lihat, karena hartanya. Dia orang kaya. Wa jamaliha, yang kedua karena kecantikannya. Wa hasabiha, yang ketiga karena keturunannya, nasabnya. Wa diniha, dan yang keempat karena agamanya. Wanita itu dinikahi dengan sebab 4 perkara ini. Karena hartanya, karena kecantikannya, karena nasabnya atau keturunannya, keturunan orang baik, bukan keturunan penjahat, atau bukan keturunan apa, orang yang tidak mengenal Allah, keturunan orang baik. Wa diniha, dan karena agamanya. 4 perkara. 4 perkara ini harus diperhatikan oleh seorang yang ingin mencari istri. Demikian juga 4 perkara ini harus diperhatikan oleh seorang perempuan yang ingin mencari suami. Apa? 5 lihat, karena hartanya. seorang laki-laki yang punya harta. Yang kedua, li jamalih, karena ketampanannya. Yang ketiga, wa hasabih, dan karena nasabnya, keturunannya. Yaitu keturunan orang baik. Bukan yang dimaksud karena keturunan ningrat. Wa dinih, dan karena agamanya. Empat perkara juga. Fadfar bidhadiddin taribat yadak, taribat yaminuk. Maka apa? Utamakan yang apa? Memiliki agama. Yang paling mendasar adalah agamanya. Yang paling mendasar apa? Agamanya. Ini yang paling penting. Yang paling pokok itu karena agamanya. Walaupun yang lain kurang, tapi kalau agamanya bagus, ini akan menjadi bagus. Tapi yang lain lebih, agamanya rusak, yang lain akan menjadi rusak. Maka ukuran yang paling pokok adalah agama. Sehingga Rasulullah mengatakan, fadfar bidzatiddin, utamakan yang memiliki agama. Taribat yaminu, kalau tidak, engkau akan celaka. Dalam lafaz yang lain, taribat yaduk, akan celaka tanganmu. Kalau menikah atau mencari pasangan, yang diutamakan bukan agamanya, maka akan rusak. Yang diutamakan hartanya umpamanya, wah hartanya banyak, kaya, saudagar, juragan, tapi agamanya rusak, maka hartanya akan menyeret kepada kerusakan, karena tidak didasari oleh agama. Atau karena kecantikannya, karena ketampanannya, bukan karena agamanya. Agamanya rusak, agamanya jelek, bahkan tidak kenal agama, maka ketampanan, kecantikan akan membawa kepada kerusakan. Demikian juga keturunan. Keturunannya baik, tapi agamanya rusak, maka akan rusak keturunannya pula. Maka yang paling penting adalah agama. Utamakan agamanya. Pertama, tanyakan agamanya. Bagaimana agamanya? Dia seorang ahlu sunnah, dia orang yang taat, dia orang yang rajin beribadah atau tidak? Bagaimana pemahamannya? Dia ahlu sunnah ataukah ahli bid'ah? Hati-hati dalam mencari apa? Pasangan. Walaupun kita orang yang beragama dan kuat, punya pemahaman yang benar, tapi calon ini agamanya rusak, yaitu mengikuti pemahaman bid'ah, maka bisa menyeret kita kepada kerusakan. Sebagaimana kisahnya siapa? Imran bin Khittan, yang menikahi seorang Khawarijiyah, seorang Khawarij. Akhirnya dia masuk menjadi Khawarij, bahkan menjadi dedengkot Khawarij, yang memuji pembunuh Ali bin Abi Thalib. Siapa pembunuh Ali bin Abi Thalib dulu? Siapa dulu, Gil? Seorang ahli ibadah. Dulu pernah dikirim oleh Umar bin Khattab ke Syam sebagai pengajar Al-Quran di sana. Ibadahnya Masya Allah. Siapa namanya, Dar? Yang bunuh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Ahli ibadah. Bacaan Qur'annya bagus. Hebat. Siapa namanya? Siapa, Bas? Abdurrahman bin Muljam. Membunuh Abdurrahman bin Muljam, bahkan membuat syair. Kenapa? Karena punya istri seorang Khawarij. Asalnya seorang ahlu sunnah. Asalnya seorang yang taat. tapi karena punya istri yang menyimpang, dia ikut menyimpang. Itulah Imran bin Khitan. Kalau yang membunuh Umar bin Khattab dulu siapa, Sam? Siapa? Abu Lu'lu'ah Al-Majusi. Kalau yang membunuh Utsman bin Affan siapa? Si. Yang Utsman bin Affan sedang baca Al-Quran. Siapa, Mat? Dulu PR-nya ini toh. Kayaknya pernah ini PR ya, Sam. Jadi PR ya. Siapa Mas Yusuf pembunuh Utsman bin Affan? Rahmat? Yaitu Kinanah bin Bishr at-Tujibi. Kinanah bin Bishrin at-Tujibi. Itu yang bunuh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Dalam badan belum baca Al-Quran. Maka apa? Utamakan agama. Yang pertama dan yang paling utama yang dilihat adalah agamanya. Bagaimana agamanya? Kemudian yang kedua, bagaimana cantiknya? Bagaimana tampannya? Kemudian yang berikutnya, bagaimana nasabnya? Bagaimana dia keturunan orang baik atau bukan? Kemudian bagaimana hartanya? Dia orang kaya atau bukan? Tapi agama ini yang menjadi paling penting dan paling pokok. Qala lima fiha min salahil ahwali wal baiti wal aulad. Dikarenakan di dalamnya, dalam keluarga apa? Dalam ta'awun az-zawjain. Kerjasama antara suami dan istri, dalamnya ada kebaikan bagi apa? Ahwal, keadaan rumah tangga, wal bait, dan rumah yang digunakan untuk berdiam, wal aulad, dan anak-anak. Ketika suami dan istri baik, maka anak-anak menjadi baik. Qala wasukunil qalbi zawji wa tumaninatihi, dengan tenang hatinya suami akan tentram hatinya suami, sebagaimana apa ayat yang Allah sebutkan. Fa in hasala ma'ad-din ghairuh fadzak, maka jika apa didapatkan bersama agama selainnya, dia orang yang punya agama. Seorang istri dia punya agama, ya agamanya bagus, pemahamannya baik, jalannya benar. Atau seorang suami jalannya baik, agamanya benar, pemahamannya bagus, kemudian dibarengi dengan selainnya, ya punya harta atau cantik atau ganteng atau keturunan orang baik, fadzak, maka itu sudah merupakan nikmat yang besar. Wa illa, jika tidak, faddinu a'zamu sifatil maqsudah, maka agama adalah sifat yang paling besar, yang paling agung, yang diinginkan, yang paling ditekankan adalah agama. Ukurannya apa? Agamanya. Walaupun tidak kaya atau bahkan miskin, walaupun tidak cantik, tapi agamanya bagus, maka apa? Itu yang diutamakan. Qala ta'ala, Allah mengatakan, fassalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Maka perempuan yang salihat adalah qanitat, perempuan yang qanit, yang taat. Taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, taat kepada suaminya. Hafizatun, dia menjaga. Lil ghaibi, ketika suaminya tidak ada di rumah, menjaga diri, menjaga kehormatannya, menjaga anak-anaknya, bagaimana anak-anaknya dalam pergaulan, dalam ibadah, dalam akhlak, dijaga, diperhatikan. dibimbing, diajari ketika suami tidak ada di rumah. Itu wanita yang salihat. Dia adalah wanita yang taat dan wanita yang menjaga dirinya, menjaga anak-anaknya, menjaga rumahnya, menjaga harta suaminya ketika suaminya tidak ada di rumah. Bima hafizallah, dengan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala telah menjaganya. Qala wa ala zawjati, dan wajib atas istri, atas para wanita, al-qiyamu bihaqqillah, wajib bagi seorang istri untuk menunaikan hak-hak Allah. Ibadah, ada sholat, ada puasa, ada tauhid, dan hak-hak yang lain. Qala wa haqqi ba'liha, dan wajib menunaikan hak suaminya. Yang pertama apa? Yang wajib ditunaikan hak Allah dan Rasulnya. Hak Allah masuk padanya hak Rasulnya. Melaksanakan ibadah. Yang kedua, hak suaminya. Hak apa? Suaminya. Wajib dia tunaikan. Qala wa taqdimu haqqil ba'li ala huquqil khalqi kullihim. Dan wajib mendahulukan hak suami di atas hak makhluk seluruhnya. Siapa makhluk seluruhnya? Selain suami, ya orang tuanya, ya anaknya, ya tetangganya, ya saudaranya. Hak suami nomor satu bagi istri, setelah hak Allah dan Rasulnya. Ini kewajiban istri. Qala wa ala zawj, dan wajib atas suami, as-sa'yu fi islahi zawjatih, wajib bagi suami untuk berusaha, berupaya memperbaiki istrinya. Wajib bagi suami apa? Memperbaiki istrinya. Kenapa? Karena an-nisa atau al-mar'ah naqisatu aqlin wa dinin. Perempuan itu kurang agamanya dan kurang akalnya. Sehingga harus selalu diperbaiki. Sehingga harus selalu apa? Diperbaiki. Kenapa? Akalnya kurang, agamanya juga kurang. Setiap bulannya ada waktu untuk tidak ibadah. Berarti agamanya kurang. Kurang akalnya kenapa? Persaksian dua orang wanita sebanding dengan satu laki-laki. Sebagaimana dalam warisan. Sebagaimana dalam warisan, untuk satu orang laki-laki dibagi dua wanita. Lidzakari mislu haddil unsayain. Bagian berapa? Satu laki-laki untuk dua perempuan. Menunjukkan apa? Kurang akalnya. Sehingga apa? Harus selalu diperhatikan. Qala wa fi'li jamil asbabil lati tatimmu bihal mula'amatu bainahuma. Dan wajib atas suami untuk melakukan, mengupayakan, melaksanakan seluruh sebab yang menjadikan sempurna kesesuaian di antara keduanya. Biar apa? Antara suami dan istri ini menjadi serasi, menjadi baik. Wajib bagi suami untuk mengupayakannya. Fa'inal mula amatahiyal maqsudu al-a'zam, dikarenakan kesesuaian. Biar sesuai, tidak apa? Tidak terjadi ketimbangan atau kepincangan dalam keluarga suami istri. Harus selalu diupayakan. Kenapa? Karena kesesuaian, keserasian itulah maksud yang al-a'zam, yang paling besar. Sehingga kalau serasi, sesuai, tidak terjadi percekcokan, tidak terjadi pertengkaran. Walihada nadaban nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ila nadhari ila almar'ati allati yuridu khidbataha. Oleh karena ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan, mendorong para laki-laki untuk melihat, yang ingin menikah, melihat kepada perempuan yang dia ingin untuk menkhidbahnya, dia ingin untuk melamarnya. Jadi kalau melamar wanita, apa? Diperintahkan oleh Nabi untuk nazar, melihat. Ya, apa yang dilihat? Ya wajahnya, dua telapak tangannya, itu saja yang dibolehkan untuk dilihat ketika nazar. Untuk apa? Biar tahu cocok atau tidak. Kalau cocok berarti sesuai, kalau tidak cocok berarti tidak sesuai. Tujuannya apa? Biar serasi, biar sesuai, kata beliau rahimahullah. Liyakuna ala basiratin min amrihi, agar supaya suami laki-laki ini apa? Dia berada di atas ilmu, basirah, atas urusannya. Apa urusannya? Ingin menikah dengan seorang wanita tadi. Dia tahu, oh dia seperti ini. Sehingga dia punya ilmu tentangnya. Ini perkara-perkara yang wajib dilakukan oleh suami. Kenapa? Karena ar-rijal qawwamuna 'ala nisa. Karena laki-laki itu adalah pemimpin bagi wanita. Maka wanita sadar bahwa yang memimpin itu laki-laki. Dan laki-laki tahu bahwa dia adalah pemimpin. Dia harus memimpin, membimbing, dan mendidik. Dan itu semua bukan perkara yang mudah, bukan perkara yang gampang. Selama suami melaksanakan kewajiban, selama istri melaksanakan kewajiban, akan terjadi keharmonisan dan kebaikan. Kalau salah satu melalaikan tugas dan kewajibannya, maka akan terjadi ketimpangan dan kerusakan. Nasallallahu alaihi wasallam alafiyah. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan lain pada hadis yang berikutnya. Subhanallahi walhamdulillah, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.